إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله kita masih di pembahasan yang ke-62 yang kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala قولهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشقوى للملوك. Di antara perilakunya orang ahlul jahiliyah, ahlul batil, kalau mereka pada posisi yang kalah di dalam hujah, terkalahkan dengan hujah sehingga mereka tidak mampu membantah kebenaran yang dibawa oleh ahlul haq, faz'u ila syaqwa lil muluk, maka mereka bersegera memprovokasi pihak-pihak yang memegang tampu kekuasaan untuk menghancurkan ahlul haq, untuk membuat makar kepada ahlul haq. Ini diantara metodenya orang-orang ahlul jahiliyah. Kama qalu, sebagaimana ucapan mereka pengikut Fir'aun, tatkala mereka tidak bisa lagi membantah hujjah yang dibawa oleh Musa alaihissalam, maka mereka serta-merta memprovokasi Fir'aun untuk memberangus Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan atagaru Musa wa qawmahu liyuksidu fil ardi. Tidakkah engkau melihat wahai Fir'aun apa yang telah diperbuat oleh Musa dan juga kaumnya yang mereka hendak membuat kerusakan di muka bumi ini? Engkau yang katanya raja di raja tidak bisa mencegah Musa dan orang-orang yang mengikutinya untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Mana bukti kekuasaanmu hakada? Nah, ahlul batil demikian. Makanya kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, sebagian kemarin telah kita baca, annahum kanu idza ghulibu bil hujjah laja'u ila syaqwa ila sultani. Mereka itu perilakunya orang ahlul jahiliyah, apabila mereka ditegakkan hujjah, ghalabu bimana iqamatul hujjah walam yastajih ayyarudda. Jadi apabila ditegakkan hujjah kepada mereka dalam keadaan mereka sudah tidak mampu lagi membantah hujjah yang dibawa oleh ahlul haq, ahlul sunnah, salafiyun. Karena kalau masalah hujjah sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, maka ahlu sunnah as-salafiyun senantiasa unggul dari siapapun masalah hujjah, dalil, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau yang namanya masalah peperangan bisayf, ahyanan wa ahyanan, terkadang ahlu sunnah yang menang, terkadang mereka yang dikalahkan. Tapi min babil hujjah, maka mereka senantiasa bersama dengan kebenaran. Mereka apabila ditegakkan hujjah kepadanya dan mereka tidak mampu membantah hujjah tersebut, maka bersegera mereka meminta perlindungan, mencari perlindungan dengan mengadu kepada para penguasa. Wa ma'na ghulibu bil hujjati ay uqimat 'alaihim al hujjah. Makna dikalahkan hujjah itu adalah ditegakkan atas mereka hujjah. Hujjah apa? Ala butlani ma hum alaihi. Hujjah atas batilnya apa yang mereka berada di atasnya sekarang ini. Nah, terlebih di dalam perkara agama, karena ad-din tauqifiyah, ini prinsip seorang ahli sunnah bahwasanya agama itu adalah perkara tauqifi, perkara yang kita tidak bisa melangkah kecuali dengan tuntunan dalil nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini makna dari tauqifiyah. Sehingga di dalam agama dilarang adanya al-ahdah wal-iktikar, adanya perbuatan-perbuatan yang baru di dalam agama, adanya inovasi-inovasi di dalam beragama. Al-iktikar fi-sina'at, inovasi itu hanya di dalam perkara sina'at, perkara industri, perkara manufaktur dan yang lain sebagainya. Tapi kalau agama, prinsipnya adalah al-ittiba', mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, manakala ahlul batil berbuat sesuatu yang baru yang disandarkan itu bagian dari agama, kemudian ditegakkan hujjah oleh ahlu sunnah kepada mereka dalam keadaan mereka sudah tidak mampu membantah hujjah tersebut, maka kebiasaan mereka itu adalah dengan memprovokasi penguasa, melakukan fitnah dan makar kepada ahlu haq, entah dengan cara hendak diusir, entah dengan cara hendak ditangkap, dipenjara, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Kisah yang telah kita ambil kemarin, kisah Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, bagaimana tatkala orang-orang Mu'tazilah sudah tidak mampu lagi membantah hujjah yang dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka mereka mengadu kepada penguasa, memprovokasi penguasa, hingga terjadilah apa yang terjadi yang Allah takdirkan. Ditangkap Imam Ahmad, dipenjara, disiksa, dicambuk, diseret. Nah, sehingga ikhwani ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bukanlah orang yang pertama, nah, yang menerima ujian seperti itu dari sisi penguasa dengan sebab provokasi dari ahlul batil. Sudah ada pendahulu kita, bahkan sudah banyak, nah, dan lebih berat ujian yang mereka hadapi dibanding kita. Walam yakun lahum hujjatun yuqawimuna biha, dan mereka sama sekali tidak memiliki hujjah yang bisa untuk membantah hujjah yang dibawa oleh Ahlussunnah. Fa innahum yalja'una ila al-quwwati liman ilqa'imi bil haqq. Maka dengan serta-merta mereka meminta perlindungan dengan menggunakan cara kekuatan untuk mencegah tegaknya kebenaran, untuk menghalang-halangi tegaknya kebenaran. Kama qala Fir'aun li Musa alaihi salam, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa alaihi salam, la in ittakhadta ilahan ghairi laj'alanna minal masjuni. Wahai Musa, kalau engkau menjadikan sesembahan selain aku, kalau engkau hendak menjadikan sesembahan selain aku, maka aku akan jadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Ancaman. Nah, lima lam yakun indahu hujjatun yaruddu biha ala nabiyillah, dari apa-apa yang mereka itu tidak memiliki hujjah yang mampu untuk membantah dengan hujjah yang mereka miliki itu kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau lamma lam yakun, tatkala mereka tidak memiliki lagi hujjah di sisi mereka yang bisa dipakai untuk membantah hujjah yang dibawa oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, laja'a ila quwwati sultani, maka mereka berlindung dengan kekuatan penguasa. Faqala laj'alannaka minal masjumin, maka Fir'aun mengatakan, benar-benar aku akan jadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Wa hadhihi tariqatul mahzumin, inilah tariqahnya orang-orang mahzum, orang-orang yang merugi, orang-orang yang kalah. Nah, orang-orang yang kalah oleh hujjah, caranya demikian. Wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'uhu lamma intasar 'alayhi Musa 'alayhi salam fi al-mahfil al-'azim alladhi aqaduhu. Demikian juga, itu pula yang diperbuat oleh para pengikut Fir'aun tatkala Allah Subhanahu wa taala memenangkan Musa atas mereka di pertemuan yang agung yang telah mereka adakan. Wa jama'a Fir'aun as-sahara min masyriq al-ard wa maghribiha, mereka bersepakat untuk berkumpul massa, disepakati sebuah tempat tertentu. Kemudian Musa mengumpulkan seluruh tukang sihir yang dia miliki dari ujung timur hingga ujung barat. Li'ajli ayatula ma'a Musa min al-ayat, dengan tujuan untuk membatalkan apa yang dibawa oleh Musa dari mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa alaihi salam. Nah, untuk melawan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa alaihi salam. Mengapa demikian? Li'annahu yaz'umu annahu sahirun. Karena Fir'aun menyangka Musa itu juga sama dengan tentaranya, yaitu tukang sihir. Kalau Musa tukang sihir cuma satu, sementara saya punya ratusan bahkan ribuan tukang sihir, mari kita dustakan apa yang dibawa Musa. Fajama'a sahara wa talaba min Musa tahdid al-maw'id min ajli 'ardi ma ma'ahu wa ma ma'a sahara. Kemudian mereka atau dia meminta kepada Musa untuk menentukan tempat penyelenggaraan tadi itu, pertandingan antara Musa AS dengan tukang sihir Fir'aun. Min adli ayu mawihahu ala nasi anna indahu ma yuqawimu ma ma'a Musa minal mu'jizah. Dengan tujuan supaya Fir'aun bisa menunjukkan kepada manusia bahwasanya dia memiliki tentara yang bisa dipakai untuk melawan apa yang ada dari Musa berupa mujizat tadi. Menunjukkan bukti kepada manusia, kepada kaumnya, bahwasanya Musa seorang pendusta. Musa bisa dikalahkan dengan tentaraku, demikian. Maka disepakatilah waktu dan juga tempatnya. Maka tatkala sudah di hari H tersebut, falamma hada al-maw'id wa sama'a an-nasu min ajli mushahadati ma yahduth wa alqa as-sahara ma ma'ahu min as-sihr. Tatkala sudah di hari yang telah dijanjikan tersebut dan juga di tempat yang telah disepakati, maka manusia pun berkumpul di saat itu menyaksikan antara Musa dengan alaihissalam tukang sihir dari Fir'aun. Maka para tukang sihir dari Fir'aun mulai melancarkan sihir-sihir mereka. Wamtala'al wadi min sihrihim wa ma'ahum min al-'isyya wal hibali allati hashwahum bizibaki. Nah, kemudian para tukang sihir ini melancarkan sihirnya sehingga seakan-akan bukit atau lembah tersebut penuh dengan tongkat-tongkat mereka dan juga dengan tali-tali mereka, penuh laksana air raksa. Jadi tongkat dan tali, manusia melihatnya yang telah disihir oleh tukang sihir tadi, yukhayyal, dikhayalkan dalam pandangan mereka itu seperti ular yang bergerak penuh. Bisa kita bayangkan satu bukit penuh dengan ular, padahal isinya cuma tongkat dan tali. Nah, isinya cuma tongkat dan tali. Bimawadin tahrikuha ka'annaha hayatun yuriduna ayudahimu ma'a Musa minal mujizah. Ya, dia khayalkan itu semua seperti ular yang mampu, yang mereka inginkan, mereka harapkan itu semua bisa mampu menandingi mujizat yang dibawa oleh Musa AS. وَهِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي تَتَحَوَّلُ مِنَ الْعَصَاءَ الَّتِي مَعَهِ. Pada sejatinya itu adalah ular, ular, nah, yang berubah dari tongkat yang bersama dengan mereka, yang bersama dengannya. Nah, فَجَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, namun mereka datangkan itu dengan sihir, sihir yang besar. Qala Allah Ta'ala hatta inna Musa alaihi salam khafa. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan hingga tatkala Musa melihat itu, Musa ada rasa takut juga. Nah, fa aujaza fi nafsi khifatan Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam surah Taha. Maka Musa merasakan di dalam dirinya rasa takut tatkala melihat itu semua. Khafa ayulabisu 'ala an-nas wa illa fa huwa wasikum bima ma'ahu. Musa takut dan khawatir, manusia terperdaya, takut dan khawatirnya Musa itu manusia bisa menjadi terperdaya, nah, tersamarkan dengan sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun sehingga meyakini itulah yang benar. Bukan takut dengan sihirnya mereka, tidak, tetapi yang ditakutkan oleh Musa, manusia meyakini itu sebuah kebenaran. Wa ila huwa wasikum bima ma'ahu, karena sejatinya dia Musa AS adalah orang yang percaya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Watikun binasrillah, percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu khafa yulabisu 'ala an-nasi li'annahum ja'u kama qala Allah ta'ala wa ja'u bi sihrin 'adzim. Namun Musa khawatir dan takut itu semua tersamarkan di sisi manusia sehingga mereka mengikuti Fir'aun, sehingga mereka berpaling dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan para tukang sihir itu datang dengan membawa sihir yang agung. Fa'amara Allah Musa alaihi salam bi'iqa'il 'asa fa'alqaha fasarat hayyatan 'azimah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya. Maka Musa melemparkannya maka Musa melemparkannya. Nah, maka jadilah tongkat itu ular yang sangat besar. Ittaba'at kullama alquhu, yang menelan seluruh ular-ular sihir dan khayal dari para tukang sihir tersebut, ditelan semua sama ular. Nah, dari tongkat Nabi Musa alaihissalam, hatta khawfu an tasila ilaihi, hingga para tukang sihir itu khawatir ular itu bisa sampai kepada mereka. Ular, bayangkan ular yang sepenuh bukit tadi ditelan, sehingga para tukang sihir tadi takut kalau ular semua tertelan ini akan sampai kepada mereka. Nah, dan mereka tahu itu bukan sihir, mereka tahu itu bukan sihir. Wanasidu Musa ayyumsikah anhum, mereka berteriak meminta tolong kepada Musa untuk menahan ular tersebut supaya tidak sampai kepada dia. Kalau kita pernah mendengar kisah ular piton menelan manusia hidup-hidup, itu baru berapa? Ini mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Takutnya seperti apa? Kebayang takutnya mereka tukang sihir itu. Liannahum khafu an tasila ilaihim, karena mereka takut ular itu akan bisa sampai kepada mereka. Maka mereka berteriak, nasyidu, meminta tolong kepada Musa untuk menahan ularnya itu. Fawaqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun, maka datanglah al-haq, kebenaran, dan batillah apa yang telah mereka lakukan. Fahulibu hunalika wanqalabu saghirin, maka mereka terkalahkan dan jadilah mereka menjadi pihak-pihak yang kecil yang terkalahkan. Wa ulqiya as-saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun, maka tukang-tukang sihir itu pun sujud dan mengatakan, kami beriman dengan Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan juga Harun. Karena mereka tahu. Ya, makanya di sini Syekh mengatakan di annahum arafu anna alladhi ma'a Musa laysa sihran. Karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang beserta dengan Musa itu bukanlah sebuah sihir, tapi al-haq, tapi itu benar. Falamma amana as-saharatu wa sajadu lillahi 'azza wa jalla, haddadahum fir'aun bil qatli wa salbi. Tatkala para tukang sihir itu beriman dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Fir'aun mengancam mereka, menakut-nakuti mereka dengan pembunuhan dan juga dengan disalib. Faqutila saharatu alladhina amanu wa tabu ila Allahi wa sadaqahu, maka para tukang sihir itu pun akhirnya dibunuh. Tukang sihir yang beriman dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dibunuh oleh Fir'aun. Wasulibuhum, dan disalib, dan mereka disalib oleh Fir'aun. ثم ثبتوا إلى بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وقالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقاتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. ikhwani rahimani wa rahimakumullah, lihatlah. Nah, orang-orang yang mereka mengikuti Fir'aun, yang cenderung kepada Fir'aun, yang sudah tidak bisa lagi membantah kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, maka mereka memprovokasi Fir'aun dengan mengatakan, atadzaru Musa, apakah engkau akan membiarkan Musa wa qaumahu dan kaumnya liyufsidu fil ardi, untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, wa yadraka wa alihataka, engkau yang mereka itu tidak mau menyembah kepadamu dan tidak menjadikan engkau sebagai sesembahan mereka. Qala sanuqatilu abna'ahum, maka Fir'aun pun terprovokasi dengan ucapan kaumnya, maka akan aku bunuh anak-anak laki-laki mereka nanti. Wa nastahyi nisa'ahum, dan akan aku biarkan hidup wanita-wanita mereka, anak-anak wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun, sesungguhnya di atas mereka itu ada penguasa sombong. Nah, kata Musa di kaum ini, maka Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, isti'anahlah kalian, meminta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah, dan bersabarlah. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, memang demikianlah jalan keluar akan didapatkan oleh seorang hamba manakala dia bersabar, manakala dia bersabar. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah, meminta tolonglah kalian dengan sabar dan juga dengan salat. Hanya saja sabar ini adalah sesuatu yang memang berat. As-sabru kasmi murru, sabar itu kata pepatah Arab seperti namanya, pahit, pahit. Namun buahnya ahla minal asal, namun akhirnya dan penghujungnya itu lebih manis daripada madu. Sabar. Dan kesabaran itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah dihitung sebagai sebuah kesabaran. Seseorang dikatakan sabar adalah manakala dia awal kali musibah itu menimpa dirinya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Nah, karenanya marra Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah kuburan yang di situ ada seorang wanita tabki, menangis, idza qabri, di sisi kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati wanita tadi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fasubhanallah, ternyata reaksi dari wanita tersebut di luar dugaan. Wanita tadi mengatakan, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati, pergi sana karena engkau tidak mendapatkan musibah yang aku rasakan. Nah, engkau tidak mendapatkan musibah yang aku rasakan. Ya, menunjukkan karakter kita, karakter saya, karakter kita manusia. Awal kali mendapatkan nasihat, awal kali mendapatkan nasihat, susah untuk menerima, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupaya bagaimana supaya memang ini benar ada pada diri saya. Nah, lihat. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, tatkala wanita tadi dikasih tahu, qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut bahwasanya itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tadi pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mendapati bau ya, penjaga pintu, sehingga dia bisa mengetok pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sesungguhnya saya tidak mengetahui kepada Nabi Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu adalah di ketukan yang pertama, di benturan yang pertama. Nah, jangan sudah berbuat begini, melakukan demikian demikian, baru di akhirnya saya sabar. Bukan sabar ya, bukan sabar bersabar. Ya, tidak dihitung sebagai orang yang sabar demikian itu. Kesabaran itu pada ketukan yang pertama. Dalam hadis ini juga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh wanita tadi, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan jawaban yang lebih kencang, tapi beliau membiarkan karena beliau tahu ini wanita memang sangat sedih. Dalam riwayat Muslim disebutkan kuburan tadi itu adalah kuburan anak dia yang sangat dia cintai, sehingga begitu sedih tatkala ditinggal. Nabi membiarkan tatkala wanita tadi mengatakan pergi sana. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui sedihnya wanita tersebut. Ini juga termasuk dalam uslub kita di dalam berjawab. Mengetahui keadaan mad'u. Kalau dia berada dalam situasi yang membuat terucap ucapan yang kurang baik, sudah jangan diladeni. Tinggalkan. Satu saat dia akan merenung kembali. Tapi al-haq tetap disampaikan. Nabi mengatakan ittaqillah wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka kesabaran ini sekali lagi adalah kunci di dalam meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Karenanya tidak ada pemberian yang lebih luas dibanding pemberian kesabaran. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berupaya untuk sabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran kepada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal ardha lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mewarisinya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan akibat yang baik itulah bagi orang-orang yang bertakwa. Asy-syahid min hadza annahum talabu minhu للجوء إلى القوة واشتكوا إلى فرعون ليظهر هذا الحق وهذا الإيمان وهذا فعل أشبابهم في كل زمان ومكان. Sisi pendalilan dari apa yang disebutkan oleh beliau hafizallahu ta'ala wa'ah, bahwasanya mereka ahlul jahiliyah, mereka meminta mencari perlindungan itu dengan cara kekuatan dan mengadu kepada Fir'aun untuk mengalahkan, melawan kebenaran dan untuk melawan keimanan ini. wahada fi'lu, dan perbuatan yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini, yang serupa fi'lu asbahihim, yang perbuatan yang serupa dengan mereka ini, akan senantiasa ada fi kulli zamanin wa makanin, di setiap tempat dan setiap waktu. Perbuatan seperti mereka ahli jahiliyah ini akan senantiasa ada di setiap tempat dan setiap waktu. Nah, tatkala sudah kalah, sudah tidak bisa mampu lagi melawan ahlul haq, sudah tidak bisa lagi membendung kebenaran, semakin cintanya masyarakat kepada as-sunnah, semakin bersemangatnya masyarakat di dalam mengamalkan as-sunnah at-tauhid, sudah tidak mampu lagi membendung dengan metode-metode mereka, maka mereka kembali memakai pendahulu, metode pendahulunya waliyadu billah dari kalangan ahlul batil ahlul jahiliyah, dengan cara memprovokasi penguasa, memprovokasi pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk melawan ahlul haq. Karenanya ahlu sunnah tidak pernah kendor, tidak pernah khawatir, karena penolongnya adalah sebaik-baik penolong Allah subhanahu wa ta'ala. Wamakaru wamakarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat makar untuk mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pembuat makar. Namun yang kita ingatkan, itu semua akan bisa didapatkan nusrah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya bisa didapatkan dengan ketakwaan kepada Allah dan juga dengan kesabaran, bukan dengan melakukan perkara-perkara yang justru bertentangan dengan rambu-rambu syariat. Nah, rambu-rambu syariat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebih ini saya mohon maaf keterbatasan apa yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghitung langkah kita, upaya kita ini sebagai sebuah kebaikan, dan memperberat amalan kebaikan kita nanti di hari akhir. Nah, visual.